Bagaimana cara membahagiakan orang tua kita? Yang pertama adalah menuruti keduanya. Menuruti keduanya. Ridha fi ridha walidain, suktullah fi suktil walidain. Ya. Kita ulang-ulang hadis ini. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung juga pada murkanya orang tua. Menuruti perintahnya teman-teman sekalian, tapi tentu saja menuruti perintahnya bukan dalam perkara maksiat, karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatannya. Kemudian teman-teman semua, apa yang harus dilakukan oleh kita, sahabat-sahabat sekalian? Ada lagi hadis hadis riwayat Ahmad disebutkan, taatilah ayahmu selama dia hidup dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Kita diminta untuk patuh, untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi apapun yang mereka minta, selama tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka turuti, maka taati. Berikutnya, cara berbakti kepada kedua orang tua adalah yang kedua, tidak menyakiti hatinya. Tidak menyakiti hatinya. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Buat orang tua kita nangis itu karena prestasi, karena keberhasilan, karena kebahagiaan yang kita berikan, bukan malah sebaliknya. Kalau kita pernah melakukan demikian, nasihat untuk diri sendiri, mumpung masih ada waktu, teman-teman sekalian, datang minta maaf, insya Allah dengan begitu orang tua kita akan mengeluarkan banyak kata-kata yang akan menjadi doa untuk kita, insya Allah.